Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. اللهم يا ربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, setelah kita sibuk di bulan Ramadan dengan bermacam-macam kesibukan, karena Allah, kemudian kita bersilaturahim dengan kerabat, sanak, saudara, sahabat, hingga pada hari ini Allah memberikan kepada kita kembali kesempatan untuk bisa berkumpul di sini di majlis hadis, majlis Riyadhus Salihin, dan semoga seperti Allah mempertemukan jasad kita, Allah juga mempertemukan hati kita, sehingga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karena Allah, dan juga para pendengar, para pemirsa, seperti Allah mempertemukan kita di acara ini. Semoga Allah juga mempertemukan batin kita, sehingga jauhnya tempat dan jarak bukan berarti jauhnya hati. Dan sungguh dari sinilah, jika kita menjalani hidup dengan hati yang saling mencintai, jauh dari prasangka buruk, jauh dari dendam dan kebencian, maka sungguh di saat seperti itulah taufik, ma'unah, pertolongan, hidayah, kemuliaan akan Allah berikan kepada hamba-hamba yang seperti itu. Begitu sebaliknya, jika hati seorang hamba itu penuh dengan kebencian, dengki di dalam hatinya, tidak ada cinta, maka di samping rahmat Allah akan dijauhkan, susah bagi siapapun untuk mendapatkan kebaikan. Kebencian dan kedengkian akan menjadi penghambat, hijab antara kita dengan kebaikan dan kebenaran. Seorang yang berdua duduk diskusi obrolan dengan cinta, saling mencintai, maka begitu mudahnya sahabat untuk menyampaikan kebenaran kepada sahabatnya. Tidak harus seorang guru, sahabat, dan kita semua sahabat, kita bersaudara. Akan tapi, biarpun itu yang mengajar adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika di dalam hati sang murid tersebut tidak ada cinta, kemudian penuh dengan kedengkian, maka biarpun belajarnya dengan Rasulullah, ia tidak mendapatkan apa-apa. Menjadilah dia Abu Jahal. Maka kunci daripada belajar kita ini adalah menata hati terlebih dahulu. Bagaimana kita dengan kawan, sahabat, saudara ini benar-benar dengan cinta, sehingga kalau sudah orang menjalani hidupnya dengan cinta dan keindahan ini, maka kebenaran akan datang begitu mudah kepada kita. Kebencian dan dengki kadang dibarengi juga dengan kesombongan. Itu semua hijab, penghambat, penghalang antara kita dengan kebenaran. Semoga Allah menjaga hati kita, membersihkan hati kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk memperkuat rasa kasih sayang di antara kita, rasa cinta di antara kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita semua dari prasangka buruk, perselisihan, benci, dengki, dan dendam. Yang ada adalah keindahan dan kasih sayang serta cinta karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci bagi siapapun yang ingin menggapai kemuliaan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mengambil ilmu dari beliau. Maka ayo kita gugah hati kita kembali, kita suburkan kembali dengan kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan niatkan perkumpulan kita saat ini bukan sekedar kita berkumpul, akan tapi niatkan dengan perkumpulan ini semoga kelak Allah mengumpulkan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap saat kita melihat wajah beliau yang lebih terang daripada rembulan, yang sangat indah. Dan di surga yang paling indah adalah wajah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita tata hati kita, niatlah setiap kita mendapatkan ilmu, niatlah kita untuk mengamalkannya. Niatkan untuk mengamalkannya, lintaskan di hati kita kalau kita mendapatkan satu ilmu untuk mengamalkannya sebisa mungkin, karena disitulah keberkahan sebuah ilmu. Kemudian setelah itu, niatlah untuk menyampaikan kepada sanak kerabat dan saudara kita. Jangan sampai kita tertipu seperti sebagian orang-orang yang pernah tertipu, seperti yang dikisahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Kashfu Tabyin, bahwa ada sebagian hamba yang tertipu. Dia sangat sibuk dengan urusan dirinya sendiri. Kalau ditanya tentang ibadah, tidak ada ibadah yang terlewatkan. Mulai dari sholat, puasa, sedekah, dari sholat, puasa, zikir, membaca Al-Quran. Akan tapi ternyata dia lupa bahwasanya ilmu tersebut hendaknya dikepok tularkan, diberikan kepada siapapun yang ada di kiri kanannya, dari sanak kerabat, saudara, tetangga, dan sahabat. Maka dari itu, niatlah. Setelah kita mengamalkan ilmu, kemudian niatlah kita untuk bisa menyampaikan kepada siapapun yang ada di kiri kanan kita. Dan niatnya pun adalah karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tata hati kita. Saat ini kita adalah akan membaca kalimat-kalimat yang pernah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para imam, orang-orang besar seperti Imam Muhammad Al-Baqir misalnya. Beliau itu kalau membaca hadis Nabi itu wajahnya terlihat pucat, karena seolah-olah dia di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adab. Kita mungkin belum derajat semacam itu, akan tapi yuk kita berusaha untuk beradab. Karena kita membaca hadis Nabi. Jadi mereka di saat membaca hadis Nabi itu seolah-olah Nabi kelihatan di hadapannya. Dan itulah orang yang sangat mencintai Rasulullah. Jadi wibawanya Nabi dirasakan, biarpun yang dibaca adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan melihat Nabi, tapi seolah-olah melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik rahimahullahu taala di saat beliau membaca hadis Nabi itu sangat beda dengan keadaan-keadaan yang lainnya. Kalau beliau ngobrol dengan tamu, dia akan biasa saja dengan baju ala kadarnya, seperti biasa. Kalau dia pakai ketemu tamu dengan pakai baju itu, ya sudah pakai baju itu. Tapi di saat ada tamu yang ingin menuntut ilmu, beliau tidak akan mengeluarkan ilmu hadis Nabi ini dari lidah beliau kecuali beliau harus sudah ganti pakaian. Imam Malik rahimahullah ta'ala. Jadi ada tamu datang bertanya, ditanya, kamu hendak apa wahai tamuku? Kalau urusan dunia dibiarkan begitu saja. Akan tapi di saat bertanya, aku ingin mengambil ilmu hadis darimu wahai imam, maka Imam Malik langsung masuk ke kamar beliau, berganti dengan baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling bagus. kemudian duduk, ditinggikan tempat duduknya. Kemudian setelah itu beliau melirik ke kubur baginda Nabi Muhammad SAW, seolah-olah minta restu untuk menyampaikan pesan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka adab ini penting di dalam menuntut ilmu. Dan itulah segala keindahan. Segala kesesatan terjerumus dalam akidah-akidah yang tidak benar. Maka itu berangkat karena kita kurang berakhlak dan beradab di saat kita belajar ilmu. Membaca hadis Nabi harus dengan penuh penghormatan. Na'udzubillah, ada sebagian orang membaca Al-Quran dipakai guyonan, membaca hadis Nabi tidak ada wibawanya baginda Nabi SAW. Sebetulnya yang bermasalah adalah hati yang membaca. Semoga Allah memberikan kepada kita adab dan tata krama kepada Allah dan Rasulnya dan kepada guru-guru mulia. Baik, kita sudah sampai kepada bab istihbabi taqdimil yamini an kulli ma huwa min babit takrimi, kesunnahan untuk mendahulukan yang kanan di dalam hal-hal yang ada nilai kemuliaannya. Ini adalah bimbingan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara lahir enggak ada beda antara kanan dengan kiri, sama. Kiri kanan sama. Akan tetapi karena ada hubungannya dengan baginda Nabi, maka tangan kanan menjadi tangan yang mulia. Mengikut baginda Nabi. Tidak sempurna iman kita kecuali kita mengikutkan hawa nafsu kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan meremehkan urusan menggunakan tangan kanan di dalam hal-hal yang baik. Seperti makan kita, minum kita, dan seterusnya. Kita harus memperhatikan. Dari sinilah kita belajar dekat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sering kami hadirkan adalah, pastikan kita sudah bisa mengamalkan dari amalan yang ringan dulu. Kalau yang ringan-ringan saja kita tidak bisa melakukan, jangan berbicara yang berat. Mengangkat yang ringan saja tidak mampu, bagaimana kita akan mengangkat yang berat? Menggunakan tangan kanan kita, bagi yang punya tangan kanan tentunya. Yang punya, ada orang yang tidak diberi tangan kanan. Yang mempunyai tangan kanan, coba menggunakan tangan kita dalam hal-hal kebaikan. Maka itu adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah satu amalan ibadah yang enggak pakai modal. Artinya mau tidak mau kita harus menggunakannya. Kalau sholat kita harus menyisihkan waktu untuk melakukan sholat. Membaca Al-Quran pun demikian. Tapi ini kebiasaan sehari-hari harus kita sambungkan dengan baginda Nabi SAW. Setiap hari kita makan, setiap hari kita minum, setiap hari kita mengenakan pakaian, setiap hari kita masuk toilet dan seterusnya. Itu kalau kita cermati, seandainya kita ingin benar-benar dekat kepada baginda Nabi, kita mulai dari hal-hal yang ringan itu dahulu. Dan pastikan hal-hal yang ringan ini pasti aku lakukan. Jangan muluk-muluk dulu deh. Jangan bicara tentang bantu pondok pesantren berapa miliar, ntar dulu. Jangan berbicara tentang aku ingin sholat berapa puluh rakaat, ntar dulu. Jangan bicara tentang aku ingin puasa begini begitu, ntar dulu. Tapi yang ringan-ringan ini kita sudah bisa belum? Dan niatkan dengan melakukan amalan ini, kita sambung dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Imam Nawawi membahas dalam bab yang khusus mendahulukan yang kanan itu, menggunakan tangan kanan. Dan kanan itu adalah istilah isyarat, istilah ya. Di dalam Al-Quran disebutkan kanan ini adalah golongan ahli surga, kalau kiri golongan ahli neraka. Dan nanti buku amal itu akan diberikan, buku amal itu akan datang, diberikan. Ada pun cara datangnya itu bermacam-macam riwayat. Sebagian ada, tiba-tiba berterbangan amal itu. Orang tidak bisa menangkap dengan tangan kanannya kalau di ahli neraka. Ini baru kena tangan kirinya. Didatangkan begitu saja. Kalau ahli surga datang langsung ditangkap dengan tangan kanannya. Dan membaca amalnya itu, membacanya itu wajahnya berseri-seri. Karena apa? Dia membaca amal baik dan dia tahu bahwasanya dengan ini tempatnya ada di surga. Maka wajahnya berseri-seri. Semoga ini adalah golongan kita semuanya. Tapi ada seorang hamba di saat menerima buku amal dari tangan kirinya, setelah membaca itu mukanya kusut. Dan di dalam perjalanannya itu adalah penuh dengan duka. Dia menyesal, penuh dengan penyesalan. Dan itulah, dan saat itulah, menyesal sudah tidak ada artinya lagi. Karena tidak ada lagi kita untuk menambal kekurangan kita saat itu. Menyesal dan seterusnya akan masuk ke neraka. Baik, kita mulai langsung. Adapun babnya sudah kita pernah kita baca pada pertemuan yang lalu, kita langsung melanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ini golongan orang-orang ahli surga. Ini isyarat tentang masalah kanan dan kiri. Nanti para orang-orang mulia, orang-orang selamat itu akan diberi tangannya. Nih, ambil. Akan diberikan kitab amalnya dengan tangan kanannya. Adapun orang yang diberikan kitab amalnya, buku catatan amal dengan tangan kanannya, lalu diberi bacalah qra'u kitabiyah. Baca. Ini adalah ahli surga. Dan di saat dia membaca, wajahnya berseri-seri. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah." Ashabul maimanah. Ada yang mengatakan ashabul maimanah ini adalah orang yang berada di kanan. Kanan Nabi Adam. Ada golongan yang dikumpulkan Allah di kanan bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pokoknya ini istilah kanan. Kita menyebutkan tentang istilah kanan, penggunaan kalimat kanan. Jadi orang yang berada di barisan kanan itu adalah ahli surga, ashabul maimanah, orang di bagian kanan. Ma'ashabul maimanah, alangkah bahagianya orang yang berada di kelompok sebelah kanan tersebut. Semoga ini adalah golongan kita. Wa'ashabul masyamati, kebalikannya nanti ada orang yang di sebelah kiri. Orang-orang celaka, ma'ashabul masyamati, alangkah celakanya mereka-mereka itu. Semoga ini adalah bukan golongan kita. Baik, ini isyarat di dalam Al-Quran tentang kanan dan kiri. Kemudian dari hadis Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yuhibbu yu'jibuhu tayammunu." Senang mengagumkannya at-tayammunu, menggunakan yang kanan, fi sya'nihi kullihi, dalam segala urusannya, fi tuhurihi, di dalam urusan berwudu mendahulukan kanannya dulu, wa tarajjulihi, menyisir rambutnya, watanak ulihi, menggunakan sandal. Endeng ya, pakai sandal enggak kesini tadi? Pakai, yakin? Kiri dulu atau kanan dulu? Enggak ingat. Ya belum, ya udah enggak ingat, buru-buru mau ngaji. Buru-buru kepada Rasulullah tapi lupa pendidikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita membiasakan dari yang ringan itu. Sehingga kadang-kadang kita perlu, bagaimana di saat kita keluar dari masjid ingin menjalankan sunnah Nabi, kalau keluar dari masjid kan kaki kiri dulu, tapi pakai sandal kan kanan, kan dulu gimana? Injek dulu sandalmu baru nanti dimasukkan kan? Injek dulu sandalmu dengan kaki kirimu, kemudian setelah itu kaki kanan masuk ke sandal yang kanan. Urusan seperti ini jangan disepelekan. Ada suatu ketika pada zaman Nabi ini, ada orang disuruh Nabi. Ada seorang makan bersama Nabi. Lagi makan dia pakai tangan kirinya. Nabi mengatakan, "Kul bi yaminik." Coba kau makan dengan tangan kananmu wahai saudaraku. La astati. Maksudnya, Pak, saya sudah biasa gini, enggak bisa ya Rasulullah. Ajib. Diajar Rasulullah yang baik mengatakan la astati. Nabi mengatakan la astata. Kalau kamu dah siap, enggak akan bisa beneran. Tahu-tahu betul, ngangkat tangannya enggak bisa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ingat, pekerjaan-pekerjaan Nabi hendaknya kita senang dan cinta. Jangan sampai kita merasa tidak senang atau tidak peduli dengan apa yang pernah dilakukan Nabi. Bahkan para ulama menjelaskan, jika ada pekerjaan yang pernah dilakukan Nabi, kok ternyata kita merasa tidak enak, na'udzubillah, sampai menganggap menjijikkan, maka ini bermasalah di dalam iman kita. Maka hukumnya melakukan tersebut jadi wajib kok kita. Ada bab istinja. Istinja itu bersuci dari bekas buang air besar dan kecil. Di situ ada namanya bab istinja bil hajar. Membersihkan bekas buang air besar dan kecil dengan batu atau yang sepadannya. Termasuk di dalamnya adalah tisu nanti sesuai dengan bahasan fikihnya. Kalau ada seseorang merasa, jorok, saya tidak senang, masa begitu? Maka hukum melakukannya jadi wajib kok. Jangan sampai kita menganggap apa yang dilakukan Nabi adalah sesuatu yang terhina. Memang kadang-kadang bingung juga bagaimana istinja dengan batu. Itu bukan di saat tidak adanya air, air ada menggunakan batu, kalau digabung lebih bagus, namanya martabat yang pertama paling tinggi adalah dibersihkan dulu dengan batu atau yang sepadannya, sepadannya termasuk di dalamnya adalah tisu, setelah dibersihkan begitu baru dengan air. Lakukan itu adalah sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Biarpun menggunakan istinja dengan batu adalah mubah, tapi di saat kita dalam irama mengikuti baginda Nabi untuk menjauhkan hati kita dari merasa tidak nyaman, itu menjadi sebuah kemuliaan. Bahkan di saat di dalam hati kita ada rasa merendahkan, maka hukumnya jadi wajib. Dan ternyata ini apa yang pernah dilakukan Nabi, cara yang dilakukan Nabi ini akan menjadi tren gaya-gaya di sebuah tempat-tempat yang mewah. Anda mungkin sekali masuk toilet, nggak ada air di situ, adanya hanya tisu. Gimana, jorok banget ini. Kan begitu, mau jorok? Tidak. Ternyata itu terjadi, itu ada. Ada di sebuah, di beberapa bandara atau hotel, itu enggak, airnya jauh banget, karena memang digunakan dengan tisu. Yang semula orang merasa tidak nyaman, ternyata pada akhirnya menjadi sesuatu yang menjadi model. Karena dari baginda Nabi adalah tidak ada yang jelek. Baik, ini sebuah contoh bahwa segala sesuatu yang pernah dilakukan Nabi, jangan sekali-kali kita merasa atau berprasangka tidak baik, menganggap itu kotor, rendah, dan seterusnya. Baik, termasuk di dalam hal-hal yang sepele. Sepele itu artinya kebiasaan sehari-hari. Pakai sandal, urusan apa dengan sandal? Bukan sujud, bukan rukuk, bukan sedekah. Tapi ini ada hubungannya dengan baginda Nabi SAW. Maka pastikan setelah keluar dari majelis ini, jangan menggunakan sandalmu kecuali engkau dahulukan kaki kananmu. Dan di saat kita menggunakan kaki kanan, memasukkan kaki kanan kita ke sandal, ingat kalau kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sambung hati yang sesungguhnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sunnah batin. Kita tidak belajar sunnah zahir saja. Sunnah zahir adalah menghafal. Saya hafal sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah zahir juga adalah kita meniru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi tidak sadar kalau kita niru Nabi. Itulah sunnah masih kelas zahir. Dan alangkah banyaknya seorang hamba yang di saat melakukan sunnah Nabi, bukan Nabi Muhammad yang diingat, tapi yang diingat adalah buku hadis yang dibaca kemarin. Mana Rasulullah? Kita ingin selalu menyambungkan hati kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam solat pun yang dikatakan itu adalah menghadap kepada Allah. Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah seolah-olah engkau melihatku dalam solat. Melihat secara lahir dan batin. Secara lahir kita niru gerak-geriknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara batin kita harus sadar kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga di dalam salat itu pun kita harus menyapa Rasulullah dengan serius. Kita mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sambung dengan Nabi ini penting, kunci di dalam mengamalkan sunnah, bukan sunnah zahir yang kita amalkan. Akan tapi di samping, dan sunnah zahir harus, tidak akan sampai kepada batin kecuali pakai zahir dahulu. Enggak ada sampai batin kecuali pakai zahir dulu. Zahir baru kemudian kita biasakan asah hati kita, agar kita tidak membiasakan sunnah Nabi kecuali kita sadar kalau itu adalah dilakukan Nabi, dan saat ini aku meniru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya, wa anha, dan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Siti Aisyah juga, kanat yadu Rasulillahi al-yumna lituhurihi, Nabi Muhammad menggunakan tangan kanannya adalah untuk bersuci, wa tu'amihi, dan untuk makan. Sehingga selama ini sudah menjadi umum bahwasanya makan hendaknya pakai tangan kanan. Kita perlu membiasakan kepada siapapun yang di kiri kanan kita untuk menggunakan tangan kanan kita untuk kebaikan seperti makan. Tapi ingat, dan jangan lupa diniati untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga sering ingatkan, ada sebagian ibu atau bapak yang mengajari anaknya kebenaran, kebaikan. Jadi kalau anaknya lagi makan itu, jika mereka makan dengan tangan kirinya, bergegas mengingatkan, "Nak, jangan makan pakai tangan kiri. Makan pakai tangan yang bagus, sayang. Pakai tangan yang kanan." Itu adalah cara mengingat yang bagus. Itu cara mengingatkan yang benar. Cuman kita ingin yang lebih benar dan lebih bagus lagi. Siapa di antara kita yang di saat melihat anaknya makan dengan tangan kirinya, lalu ditegur dengan halus, dibisikkan di telinganya, "Sayang, kalau makan jangan pakai tangan kiri, tapi pakai tangan kanan seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Menyambungkan dengan Rasulullah, ini yang sering dilupakan oleh para pendidik. Kita tidak hanya menghantarkan kita untuk belajar ilmu hadis, memahami hadis, tapi bagaimana tujuannya agar kita sambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil yusra li khala'ihi wa ma kana min adza. Adapun tangan kirinya digunakan untuk di saat Nabi berurusan dengan toilet, WC, hal-hal yang tidak terpuji. Mohon maaf, kita membersihkan dari bekas buang air kecil dengan tangan, istinja dengan tangan kiri. Itulah pendidikan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadithun sahih, hadis sahih. Rahu Abu Daud wa ghairu bi isnadin sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan dikatakan ini adalah hadis sahih. Wan Ummi Atiyyah, diriwayatkan dari Ummi Atiyyah radhiyallahu taala anha. Ummi Atiyyah bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala lahunna, berkata kepada wanita-wanita yang lagi memandikan putri beliau Zainab, Sayyidah Zainab, fi hazli ibnatihi Zainab, di saat para wanita-wanita yang ada saat itu memandikan Sayyidah Zainab, putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa berikan keridhaan kepada beliau, ibda'na bimayaminiha, mulai dari sebelah kanannya, disiram sebelah kanan. Jadi memulai dari sebelah kanan. Wa mawadhi alwudu'i minha, dan dahulukan tempat yang digunakan untuk berwudu, anggota-anggota wudu. Jadi kanan ini penting ternyata. Mendahulukan kanan dalam irama sambung dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada wanita-wanita yang memandikannya. Sekelumit tentang pesan secara umum bahwasanya jika ada wanita meninggal di kiri kanan kita, maka yang memandikan adalah wanita, bukan pria. Dan baru pria nanti bisa memandikan kalau dia adalah mahramnya, bapaknya, anaknya, keponakannya. Jadi kalau laki-laki tidak ada hubungannya, tidak diperkenankan. Termasuk suami masuk dalam hal ini. Karena Nabi pernah mengisyaratkan, "Law muti qabli la ghassaltuki." Kalau engkau mati sebelumku, niscaya aku akan mandikan engkau, wahai Aisyah. Jadi ini ada sebagian itu. Lebay namanya. La? Hah? La boleh? Sudah itu. Tidak ada istilahnya, jadi punya makna-makna lain, takut salah. Sudah. Pokoknya ada orang itu. Itu kadang-kadang laki-laki memandikan perempuan seenaknya. Enggak boleh. Haram hukumnya. Kecuali mahramnya. Kemudian di saat memandikan, hai para ibu, ini sekelumit ya, mumpung masih ingat. Di saat Anda memandikan jenazah, Anda wanita, memandikan jenazah wanita, itu pun bukan dibuka blak. Harus wilayah auratnya tertutup. Antara pusat dengan lutut paling khusus adalah tetap ditutup. Tidak boleh dibuka begitu saja, hukumnya tetap haram. Kemudian jika yang meninggal laki-laki, yang memandikan adalah kaum pria juga. Kemudian jika ternyata kaum prianya tidak ada, boleh wanita yang mahramnya. Yang mahram itu adalah yang tidak boleh dinikahi karena dia adalah anaknya, dia adalah bapaknya, dia adalah saudaranya, dia adalah kerabatnya. Tetap undang-undang dan aturannya adalah tidak boleh dibuka. Maka harus diwaspadai sebagian orang, kalau ada orang mandikan kadang-kadang ditaruh di tengah lapangan kemudian ditutup, tapi banyak yang ngintip. Hukumnya haramnya membiarkan yang mengintip adalah dosa. Enggak boleh. Sampai ini cara memandikannya, mohon sekelumit saja supaya kita tidak kemana-mana. Ini peringatan kepada siapapun agar waspada di dalam urusan memandikan mayat. Dan cara memandikan mayat, perlakukan dia seperti dia masih hidup, artinya kita harus hormati yang baik, bukan seenaknya sendiri. Tidak harus digosok seperti baju yang sampai kayak mau dimasak gitu. Enggak usah, wajar dengan cara terhormat. Cara menyiram pun adalah terhormat, bukan semprot. Kalau mayat enggak ada masalah, tapi kita yang hidup itu adalah tidak punya adab. Waqad karramna bani Adam hayyan wa mayyita. Waqad karramna bani Adam, telah dimuliakan, telah kami muliakan. Allah berfirman, aku muliakan anak Adam. So, maka hendaknya kita jangan sampai kita memandikannya dengan cara tidak adab. Kita lanjutkan dulu dari An Aisyah radhiyallahu taala. Dari hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Imam Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, bersabda, "Idzan ta'ala hadukum falyabda bil yumna." Jika engkau menggunakan, jika salah satu dari kalian menggunakan sandalnya, hendaknya memulai dari kaki kanan. Maka nanti tolonglah, kalau ibu tiba-tiba enggak pakai kanan, kok kiri dulu. Ibu belum tamyiz, masih anak-anak kecil, belum mengerti kanan sama kiri. Dimaafkan. Masih kecil kan, kok pakai kiri dulu, belum tamyiz, masih kecil, si anak-anak kecil. Makannya pakai tangan kiri, masih anak-anak. Ini nanti lihat aja di warung-warung itu, kalau nanti ternyata ada jamaah sini, biarpun sudah berjenggot, kalau ternyata makannya pakai tangan kiri, kayaknya dia masih anak. Anak belum ngerti kiri sama kanan. Baik. Wa idza naz'a falyada bi shimal. Kalau dia mencabut, melepas sandal, hendaknya dilepas kiri dahulu. Kiri dahulu. Memang ini perlu cara ya. Mau masuk rumah kan kanan dulu sunnahnya. Tapi ngelepasnya kiri dulu ya. Lepas dulu baru diinjak lagi. Pokoknya lah sedikit pekerjaan tapi dapat pahala sambung ke Rasulullah. Selesai. Litakunil yumna awwalaha atau awwalaha, ini pula balik karena yumna bisa jadi litakunil yumna awwalaha, hendaknya yang kanan itu adalah yang pertama. Litakunil yumna awwalaha tunakal, hendaknya yang kanan ini pertama kali yang dikasih sandal. Wa akhiruhuma tunza atau wa akhirahuma tunza, atau yang terakhir dicabut. Ya, ini caranya pakai sandal. Perhatikan ya. Pakai sepatu juga sama. Wa an Hafsah, dari Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi, menjadikan kanannya itu adalah untuk makan, minum, yang minum, berthiabi dan pakai baju, mendahulukan kanan. Jadi setelah dari majlis ini pastikan Anda tidak akan makan dan minum kecuali dengan tangan kanan. Nyambung dengan Rasulullah, itu namanya ilmu yang manfaat. Dalam keadaan ampun, mungkin tangan Anda, kanan Anda sakit, maka di saat menggunakan tangan kiri, minta ampun kepada Allah, saya tidak bisa mengikuti Rasulullah saat ini. Atau ternyata tangan kita yang kanan kotor, mungkin sementara kirinya harus ngambil gelas, didorong dengan kanannya. Jadi kanan harus punya kegiatan di dalam hal-hal yang semacam itu. Wa ja'al yasaruhu lima siwa dzalika, adapun kiri adalah untuk selain itu. Maksudnya hal-hal yang tidak terpuji maka digunakan dengan tangan kiri. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairihi. Wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Wa Nabi Hurairah, diriwayatkan juga dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Imam Abu Hurairah bercerita, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza labistum wa idza tawaddatum, jika engkau mengenakan pakaian atau engkau melakukan wudu, fabda'u bi ayaminikum, mulailah dengan tangan kananmu. Jelas, wudu kanan dulu. Hadis sahih. Pakai baju kanan dulu. Tadi pakai baju atau tidak? Kanan dulu atau kiri dulu? Ini kalau lupa ini yang jadi masalah. Permasalahan kita bukan tidak tahu sunnah Nabi. Permasalahan kita adalah lupa dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi bi isnadin sahih. Diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, dikatakan ini adalah sahih. Wa Anas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Anas. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata Mina, datang ke Mina di musim haji. Fa atal jamrata, datang kepada jamarat untuk melempar jumrah. Tsumma ata manzilahu bi Mina, kemudian pulang ke tempat nginapnya beliau di Mina. Wa nahara, kemudian menyembelih kambing, menyembelih nusuk, jadi disunahkan di hari itu kita menyembelih korban, menyembelih kambing atau unta. Ini pahalanya beda di saat kita menyembelih di sana, biarpun sudah banyak kambing tetap disunahkan. sudah banyak disembelih, tetap ini kesunahan. Tsumma qala lil halla, kemudian beliau adalah ini tahallul awal dalam bahasa haji, dalam fikihnya adalah tahallul awal, karena kelihatannya sebelum ifadhah. Nanti ada tahallul awal bisa dilakukan sebelum ibadah, bahkan sudah melakukan beberapa rukun, jadi kurang ifadhahnya saja. Jadi ini namanya tahallul awal. Nabi memotong rambut beliau. Tsumma qala lil halak, Nabi memerintahkan kepada yang memotong rambutnya, khudz, ambil, khudz, potong sini. Wa asyara, Nabi mengisyaratkan ila janibihil aiman, Nabi mengisyaratkan kepada bagian kanannya, sampai memotong rambut pun oleh Nabi diarahkan bagian kanan dulu, karena merapikan, memotong rambut, merapikan rambut ini adalah itu ibadah tahallul. Di saat kita memotong rambut dalam biasa adalah untuk berzinah, berdandan, Nabi senang. Kita dihimbau untuk berdandan juga, artinya Anda merapikan diri. Tsummal aisar, kemudian setelah kanan baru ke kiri. Tsumma ja'ala yu'tihin nasa, kemudian Nabi memberikan rambutnya kepada manusia, orang yang ada di situ. Baik, ini adalah bagaimana cara motong rambutnya Nabi pun sampai seperti itu. Nabi memperhatikan kanannya dahulu. Memang Nabi senang untuk menggunakan kanannya. Ini ada tambahan tentang membagi rambut. Ini akan kami jelaskan. Fi riwayatin, dan riwayat lain. Lama romal jamrata. Setelah Nabi, tatkala Nabi melempar jamrah, itu kan di Mina. Wa nahara nusukahu, kemudian setelah menyembelih binatang. Wa halak, kemudian memotong rambut. Nawalal halaqa syikkahu al-ayman. Di saat potong rambut, memberikan kepada sang memotong rambut tukang cukur bagian kanannya, fahalakahu, kemudian dipotonglah bagian kanan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu. Tsumma da'ila Aba, tsumma da'a Aba Thalhah, kemudian manggil Aba Thalhah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, fa'atahu iyyahu, kemudian berikan potongan rambut kepada Abi Thalhah. Tsumma nawalahu syiqqal aisar, kemudian asyqqal aisara, kemudian Nabi berikan yang kiri kepada tukang cukurnya, faqala ihlak, kemudian potonglah rambutku. Fahalakahu, kemudian dipotonglah oleh tukang cukur. Fa'atahu Aba Thalhata, kemudian diberikan kepada Aba Thalhah rambut potongannya tadi. Fokolah, kemudian Nabi berkata, iksimhu bainan nas, bagi di antara orang-orang. Rambut Nabi dibagi. Kita membidik sisi lainnya, bukan sisi tentang sunnah pakai tangan kanan dulu atau ini. Ada kelebihan lagi. Ini ada satu hal yang ternyata ada artinya. Rambutnya baginda Nabi SAW. Dan memang betul, kalau Nabi melakukan motong rambut, para sahabat ini menanti-nanti rambutnya. Ada apa dengan rambut Rasulullah? Rambut yang akan dibuang. Mereka mengerti dan faham bahwasanya semua yang ada pada diri Nabi adalah mulia. Jadi yang mulia itu bukan syariatnya saja, jasad Nabi mulia. Dalam hadis Bukhari, hadis sahih, bahwasanya Nabi itu matanakhama nukhamatan. Nabi itu tidak membuang dahak ila wasaqatat fi kaffi rajulin minhum, kecuali jatuh di tangan salah satu sahabat Nabi. Fadallaka biha wajhahu, kemudian diusapkan di wajah mereka. Tapi ingat, kalau sudah bicara tentang dahak Nabi, keringat Nabi, jangan kita bicarakan dahak kita, enggak sesama. Keringat Nabi wangi. Tanyakan keringatmu bagaimana? Dahak Nabi tidak ada yang menjijikkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah pilih beliau. Termasuk rambut ini, rambut wudu bekas kanu yabtadiruna fi wudhihi, dalam yaqtatiluna fi wudhihi dalam riwayat. Nabi berebut untuk mengambil percikan dari air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di saat Nabi potong rambut, sahabat Nabi menjaga, menanti jangan sampai rambut itu jatuh. Lalu diambil oleh para sahabat Nabi dengan dua tujuan. Yang satu, tidak ingin rambut Nabi jatuh lalu diinjak oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah, di dalam rambut Nabi adalah kemuliaan, maka disimpan. Bukan syirik yang demikian itu. Tapi ada hubungannya dengan Nabi. Mengagungkan Nabi adalah termasuk ketakwaan. Syiar yang paling agung adalah diri Nabi adalah syiar segalanya. Bentuk kebaikan tersimpulkan dalam baginda Nabi SAW. Maka perlu diagungkan Nabi SAW. Yang diagungkan adalah bukan syariatnya saja, jasad Nabi. Perlu diagungkan, dimuliakan jasad Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi mengerti bagaimana memuliakan Nabi SAW. Mereka bukan sekedar dengan syair, dengan perilaku. Kalau kita dengan syair menyanjung-nyanjung baginda Nabi SAW. Jadi sanjunglah Nabimu, Nabi Muhammad. sepuasmu. Bahkan kalau ada orang yang membuat syair tentang dahaknya Rasulullah, bukan berlebihan, bukan kultus. Karena sahabat Nabi melakukan itu semua demi dahaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hubungan hati, masalah cinta dengan Rasulullah. Yang tidak punya cinta ya biasa saja, enggak ada urusan dengan rambut dan sebagainya. Sayyidina Khalid bin Walid adalah orang yang sangat mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau juga menyimpan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam peperangan dibawa rambut baginda Nabi. Sehingga waktu tutup kepalanya atau helm atau kopiahnya itu lepas, itu dicari. Sebagian mengingatkan, ya Khalid, kenapa kau susah-susah mencari itu semuanya? Kan ada yang lainnya, pakai yang baru. Sayyidina Khalid berkata, demi Allah, karena di topiku itu telah aku simpan rambutnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makna terus kepada apa? Peninggalan-peninggalan baginda Nabi. Enggak mengarah kepada syirik, enggak ada. Siapa yang mengatakan syirik? Enggak ada menyembah Nabi, alhamdulillah. Alhamdulillah ini Allah menjaga umat tidak ada menyembah Nabi. Memang Nabi mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kultuskan aku. Memang Nabi melarang, jangan kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa. Gimana cara mengkultuskan orang Nasrani kepada Nabi Isa? Menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Enggak ada sampai hari ini penyanjung bagi Nabi menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, enggak ada. Tapi ini adalah ungkapan cinta. Ini dari rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi dan disimpan rambut itu. Dan sampai hari ini pun masih ada beberapa tempat yang menyimpan rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anda kalau punya kesempatan, datangi tempat tersebut, itu adalah rambutnya Rasulullah. Datang dengan cinta, bukan ingin menyembah rambut, enggak ada nyembah rambut. Bahkan mungkin dengan kecintaan Anda, biarpun dengan rambut Nabi yang dibungkus di botol tersebut, Anda bisa berderai air mata. Karena itu adalah rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi kalau itu bohong, nak. Bukan urusan, kalau urusan ada orang bohong itu bukan rambut Rasulullah. Yang jelas engkau rindu kepada sesuatu yang dinisbatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna, ini penting untuk dihadirkan di hati kita. Makna kecintaan yang sesungguhnya tentang rambut Rasulullah, ada maknanya. Belum lagi sampai peninggalan-peninggalan baginda Nabi yang lainnya. Rumah Nabi, ada maknanya. Kata Imam Hasan Basri, pada zaman itu Imam Hasan Basri adalah tabi'in. Tabi'in itu setelah masa generasi sahabat Nabi. Beliau berkata, kalau seandainya umat akhir zaman nanti itu bisa melihat rumahnya baginda Nabi, niscaya cukup dengan melihat rumah baginda Nabi akan runtuh kesombongan dan rasa tamak kepada dunia. Karena begitu sederhananya rumah baginda Nabi SAW. Lama, tapi kenyataannya sekarang sudah tidak ada semuanya. Mengabadikan seperti itu penting agar kita belajar. Rumah Rasulullah SAW. Dan banyak, segala yang ada urusannya dengan baginda Nabi, pecinta Nabi akan sambung. Termasuk di sini adalah rambut Rasulullah SAW. Semoga kita kelak dikumpulkan Rasulullah. Untuk kumpul dengan Rasulullah nanti kunci saat ini. Sejauh mana kau ikat hatimu dengan Rasulullah? Sejauh mana kau tanamkan kecintaan kepada Rasulullah? Ini kita menanamkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Cinta yang sesungguhnya. Tentunya dengan mengikuti syariat-syariat beliau. Tapi mengikuti syariat adalah cara zahir, cara batinnya adalah ini. Mengikuti Nabi belum tentu mencintai Nabi, ingat. Mengikuti Rasulullah belum tentu mencintai Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbuna fa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Nabi mengatakan, ikuti aku. Maka Allah akan mencintaimu. Mengikuti Nabi memang diperintahkan. Tapi ingat, mengikuti Nabi tidak jaminan kalau orang itu mencintai Nabi. Orang mengikuti bisa karena takut. Hanya karena ikut-ikutan. Orang munafik sholat mengikuti Nabi seperti sholatnya Rasulullah. Ada. Mereka juga berpuasa seperti puasanya Rasulullah. Tapi hatinya tidak sambung. Maka hari ini kita belajar bagaimana kita mengikuti Nabi, menjalankan sunnah batin, nyambung ruh kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batin hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita hanya mengamalkan sunnah-sunnah lahir saja. Kalau mengamalkan sunnah lahir, orang kafir banyak mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka tidak niat sambung kepada Nabi karena melihat itu ada sesuatu yang positif dan baik. Itu saja. Tapi kita bukan mereka. Kita adalah orang yang mengaku umat Nabi, maka lakukan sunnah Nabi itu semuanya dalam irama sambung hati dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, kita telah mendengarkan bersama kajian berkesempatan yang mulia ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, perihal tentang mengutamakan dahulu kebaikan dengan yang kanan. Baik, pada kesempatan hari ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan satu pertanyaan dari laki-laki dan satu pertanyaan dari perempuan atau ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan mic-nya. Nama dan dari mana? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Fatoni. Saya dari Denpasar, Bali. Sebenarnya ada dua pertanyaan, Buya, yang ingin saya tanyakan. Satu ini pertanyaan tentang bab yang dijelaskan hari ini, dan satu pertanyaan ini... Satu aja, dipilih yang baik. Oh, siap. Ini pertanyaan titipan, Buya, dari orang tua saya di rumah. Kebetulan orang tua saya salah satu pengajar guru ngaji juga. Nah, yang mana kemudian pertanyaan ini sering menanyakan tentang bagaimana sikap yang harus diambil. Ini mungkin agak jauh sedikit dari pembahasan. Pertanyaannya, ada masyarakat atau jamaah yang bertanya tentang bagaimana sikap ustazah dalam mengambil sikap untuk hal yang terjadi saat ini. Perihal masalah banyaknya sekarang tokoh-tokoh ulama yang mana itu harusnya menjadi panutan bagi kita, kemudian malah saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian ustazah ini bagaimana ustazah bagi kita untuk masyarakat awam yang kurang memahami ilmu agama yang luas dan ilmu politik yang ada saat ini. Jadi bagaimana sikap yang harus kita ambil sebagai masyarakat awam yang ingin ikut dengan semua ulama yang beraliran lurus seperti itu. Terima kasih Ustazah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan. Dan mohon untuk jika ada nama jangan disebutin namanya ya, Bunda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, Bunda mau nanya gini ya. Kalau di keluarga kita itu umpamanya ada yang suka minjamin uang, katanya nolong, dia bilang gitu ya ke teman-temannya gitu umpamanya teh. Tapi kita umpamanya bisa boleh makannya dari situ, tapi gajinya dia itu besar gitu. Gimana? Buya. Begini Buya ya, di keluarga kita umpamanya ada yang suka minjamin uang ke temannya, tapi uang ada bunganya itu sedikit, katanya menolong gitu Buya. Terus kita itu boleh makan di situ atau enggak, tapi gajinya dia besar. Udah diingatin sama istrinya, bilangnya gini, kan kita itunya menolong katanya gitu, sama dengan bank yang biasa katanya. Kalau ke bank kan ribet, kalau kita kan enggak katanya gitu Buya. Gimana itu kita, Bunda mau minta nasihatnya dari Bunda. Terus suka ngasih uang juga ke kita untuk keperluan kita gitu Buya. Ya segitu aja Buya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang tokoh atau guru ngaji atau ustadz, di saat melihat ada tokoh-tokoh lain atau ustadz-ustadz yang diuji oleh Allah dengan pemikiran-pemikiran yang salah, perilaku-perilaku sesat, pertama dan paling utama harus dilakukan adalah menjaga dirinya agar tidak terbawa kepada cara yang seperti itu. Ini pertama dan paling utama. Artinya, mengetahui itu kesesatan dan insyaf itu penting. Bersyukurlah kepada Allah kalau bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran. Jadi paling tidak kita dulu deh. Kalau memang ada ustadz yang aneh-aneh, keluar pemikiran yang tidak, saya tidak boleh seperti itu. Nah, ini pertama. Kemudian, yang kedua adalah Kalau kita ingin mengingatkan kepada umat kita, jamaah kita, atau murid kita sekalipun, tidak serta-merta kita membawa nama-nama tersebut. Mungkin yang kita beri adalah pemahaman terlebih dahulu. Kita beri pemahaman, karena di antara yang hadir tidak semuanya adalah orang yang sudah sambung 100% dengan ustaz tersebut, dengan Anda misalnya. Maka yang penting ada pemahaman. Maka pemikiran itu yang harus dilawan. Adapun orangnya bisa saja itu orang kepleset kok. Bisa saja orang tersebut tidak sengaja dengan itu semuanya. Mungkin juga sudah bertobat. Makanya jika kami membantah, itu membantah pemikiran. Saya tidak pernah membantah orang per orangnya. Biarpun kadang-kadang enggak tahu ada media-media lalu menjejer Buya VS ini, Buya Yahya VS ini. Ini kerjaan-kerjaan yang tidak pernah dikerjakan oleh tim Al-Bahjah. Tapi kita hanya menjelaskan pemikiran. Siapapun kalau sudah pemikiran, hak dan batil harus dijelaskan. Dari situ dulu sampai nanti orang-orang itu sudah dekat dengan Anda, kita bisa membicarakan tentang menyebut. Memang jika tokoh itu bermasalah, boleh. Dan itu membahayakan kepada umat pada waktunya nanti. Artinya jangan terburu-buru. Sehingga jangan sampai mimbar kita menjadi mimbar ajang permusuhan. Sebab di antara mereka yang kepleset itu dari sumber yang mestinya dari lingkungan yang sama dengan kita kadang. Yang akidahnya benar, cuman pemikirannya salah. Yang salah pemikirannya. Orangnya masih kumpul dengan kita kadang. Kumpul dengan rombongan ulama-ulama kita dan seterusnya misalnya. Jadi kita perlu membahas bahasanya, pemikirannya, pemahamannya. Jadi difahamkan kepada jamaah tersebut. Kalau sudah menyinggung bagaimana tentang ustaz itu, tunggu dulu. Kita sekarang punya pemahaman, kamu sudah ngerti. Yakinkan apa umat atau santri atau jamaah tentang sebuah kebenaran. Dan kalau sudah terbiasa dengan sebuah kebenaran, mereka akan menilai secara sendiri. Pada waktunya nanti, kita tidak mengajarkan orang untuk bermusuhan dengan orang. Tapi kalau ada pemikiran yang salah, ini harus bisa menilai kalau itu salah. Dengan bekal yang pernah kita berikan kepada mereka. Itu dulu saja. Karena tidak tahu kita sejauh mana seorang ustadz tersebut, atau ayahanda, atau keluarga tadi, kedekatannya dengan masyarakat. Jangan-jangan dia adalah dakwah-dakwah pemula, yang masyarakatnya adalah sudah cocok dengan ustadz yang leweng tadi misalnya. Maka Anda telah membuka, menutup pintu dakwah dari mereka. Karena apa? Belum apa-apa Anda sudah membuat permusuhan. Jadi sampaikan dulu kebenaran. Ya, kebenaran sampaikan dulu kepada mereka. Setelah mereka ngerti kebenaran, mereka akan nilai sendiri. Loh, akhirnya ngomong, loh ustadz kok seperti itu. Pun demikian, setelah mereka sadar, jangan sampai kita ajari mereka untuk mencaci maki, mengolok dan sebagainya. Sebab caci maki dan olok itu adalah bukan cara untuk membawa orang kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa umat, bukan seperti itu. Baik, ini saja terlebih dahulu. Kemudian nanti di saat kita harus menyebut nama seseorang, itu harus super hati-hati. Jangan sampai kita masuk bab benci zatnya orang tersebut, atau ternyata ada dendam dengan orang tersebut, atau kedengkian dengan orang tersebut, jangan. Yang ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang kita sudah masuk dunia dendam, dunia ngiri. Berarti kita sudah sama dengan mereka. Jadi kalau kita ingin menyebut seseorang yang memang dia membawa, kata Imam Muzali, ada orang yang melakukan kesalahan boleh disebut adalah pembawa pemikiran. Karena dia membawa umat kepada pemikiran yang salah. Maka, kalau misalnya, kalau kami bicara tentang kesesatan liberalisme, itu kita jelaskan, tapi untuk menunjuk orang berantar dulu. Karena belum tentu dia meyakini, hanya orang ikut-ikutan. Hanya ikutan pemikiran seolah begini, lalu ngikut-ikutan. Belum tentu mereka meyakini yang demikian itu. Bisa jadi kepleset atau yang lainnya. Jadi, bagaimana kita kalau ingin mengingatkan atau ingin menyebut, memberi warning, rambu-rambu agar tidak dekat dengan ustadz ini, ustadz itu, dengan cara yang hati-hati, jangan sampai hati kita masuk bab dengki atau ngedendam kepada orang tersebut. Nah, kalau sudah hati kita benar tertata, kita bisa menyebut bahwasanya si fulan adalah membawa kebatilan dan dia adalah seorang tokoh dan membahayakan. Itu pun hanya lingkungan terbatas dulu, supaya kita tidak biasa mencaci maki orang di atas mimbar besar yang di situ bermacam-macam orang, sehingga di dalam masyarakat tersebut menjadi sebab permusuhan. Ini yang harus kita lakukan, karena kita ini banyak diuji dengan fitnah-fitnah semacam itu. Na'udzubillah. Sekarang kritikan ini kalau ditangkap oleh orang yang bersih hati seperti para hadirin hadirat, kritikan kepada seorang tokoh misalnya, mungkin Anda bisa menangkap dengan cara yang baik. Tapi musuh-musuh Allah melihat, wah ini umat Islam gulet ini. Umat Islam caci maki Allah, malah diadu nanti. Oh, dibuat permusuhan. Sehingga apa? Yang rugi adalah umat Islam itu sendiri. Tapi ingat, pada batas tertentu, pemikiran kita tidak boleh menutup-nutupi. Dan biasanya kita pisah dulu antara pemikiran dan orangnya. Pemikiran yang mukaffirah, pemikiran yang menjadikan kafir dan orangnya kita bedakan. Sebab di dalam Islam tidak mudah kita mengatakan kamu kafir. Tidak bisa. Biarpun dia mengucapkan kalimat kafir, ditanya dulu. Setelah ditanya, kalau benar istitab, suruh tobat dulu. Kalau enggak mau, berarti benar dia meyakini kekafirannya. Itu proses. Baik, kita perlu membangun keindahan di dalam menyampaikan kebenaran supaya tidak terjadi konflik nanti. Karena umat ini adalah orang yang rindu kebaikan, ya, sehingga apapun yang disampaikan diduga baik akan diikuti. Dan kalau ternyata kebaikan itu adalah menuju kepada permusuhan, yakni kebaikan palsu yang dikemas dengan dengki, kebencian, akhirnya umat kebawa kepada kebencian dan kedengkian, maka yang jadi korban adalah umat itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua adalah dia meminjamkan dengan tambahan bunganya. Jadi gini ibu, ibu tahu kotoran ayam? Tahu ya kotoran ayam, ada yang paling bau, mohon maaf saya sebut begitu. Hah? Kata yang bau ya, itu biasanya adanya di kandang ayam ya, namanya kotoran ayam, bau atau tidak? Bau. Sekarang ibu kasih mangkok dari emas, namanya tetap apa? Kotoran ayam, selesai? Sama? Sudah enggak usah dibedakan. Kok so bunga ya riba? Biarpun yang lakukan ustadz ya riba. Yang lakukan wali kutub juga riba. Wali kutub palsu. Apalagi yang lakukan saudara atau kerabat sama. Enggak ada. Namanya bang atau bung sama. Jelas? Sudah. Sudah selesai. Ini hukumnya sama. Biarpun sedikit sama. Kalau ada bunga adalah riba. Selesai. Kemudian bolehkah kita makan dengan orang yang kerjaannya seperti itu? Dilihat bu, ini adalah bab warok nanti. Warok itu adalah orang itu memilah di antara yang halal pun milah. Jadi kalau ada orang memberikan kepada anda kerjaannya adalah haram, tapi kok dia punya kerjaan yang halal, selagi dia tidak terang-terangan yang diberikan adalah dari yang haram, maka itu namanya syubhat. Tidak bisa dikatakan halal 100%, tidak bisa dikatakan haram 100%. Lebih baik menghindar. Kalau memang orangnya punya kerjaan halal, dia memang begitu, tapi juga miara ayam, punya kebun, sawah, yang lainnya, berarti campur aduk di situ. Gimana kita? Apakah halal? Apakah sah kalau aku makan di situ? Makan di situ boleh-boleh saja. Nah, akan tapi kalau kita menjaga, menghindar dari pemberian mereka, itu adalah bab warok. Tapi warok itu sendiri pun harus dengan waspada, hikmah, dengan cerdas. Jangan sampai warok kita menjadikan permusuhan. Kalau ada orang misalnya kerjaannya seperti itu, kemudian ingin berikan hadiah kepada anda, lalu anda tolak tambah jauh dari kebenaran, mungkin ustadz-ustadznya warok, astagfirullahaladzim, Allah, haram, tambah lari orangnya. Terima dulu, mungkin tidak harus saya makan. Saya terima, saya ingin warok misalnya. Saya terima, ini orang kerjaannya renten, ingin kenal pesantren, mau tobat, datang ngasih hadiah. Wah ini gimana ini? Tapi dia punya kerjaan yang lain. Ada halal, ada haram. Maka warok pelan-pelan dulu warok. Astagfirullah, bapak kerjaan begitu. Menyinggung hati orang, malah jauh dari kebenaran. Kita terima uangnya. Karena ini adalah subhat, bukan haram. Subhat tidak dikatakan haram mutlak, tidak dikatakan hal mutlak. Mungkin saya akan gunakan untuk yang lainnya. Selokan atau sesuatu yang tidak baik. Tapi tidak boleh ketahuan. Menjaga hatinya dulu. Baru setelah dekat kita nasihati. Jadi warok sendiri harus pakai siasat. Supaya jangan waroknya itu menjadikan orang itu adalah tidak senang. Malah menjauhkan dari kebenaran. Jadi kalau ibu ingin menghindar ya datang aja. Setelah itu kalau di acara makan nanti ya pura-pura makan. Bawa piring tok, muter, kasihkan temannya, pulang. Selesai kan bisa. Puasa pun juga bisa. Enggak usah bilang aku puasa. Ikut prasmanan kan enggak ketahuan. Prasmanan muter ngambil makanan. Kamu duduk sini tak ambil makanan. Seolah makan, senang tuan rumahnya. Enggak usah, oh mohon maaf saya puasa. Kan bisa aja, prasmanan kan harus makan, ngambil aja kan. Jadi kecerdasan kita dalam menutupi itu. Ambil makanan, Mbak, dek kamu di belakang aja tak ambilin ya. Kenapa? Sudahlah tak ambilin. Ambil set, dipikir sudah makan, tuan rumahnya senang. Oh Masya Allah makan. Setelah itu dikasihkan sahabatnya, pulang, beres. Aman kan? Enggak usah pamer amal ibadah. Nah, baik itu ibu, jadi hati itu perlu dijaga seperti itu. Kemudian orang-orang semacam itu bahasanya nolong. Wah, kalau bahasa nolong, nanti nolong itu dengan cara yang haram tidak dapat pahala. menolong dengan cara yang haram tidak dapat pahala, malah dapat dosa. Baik, ini saja insyaallah. Ada pertanyaan tambahan dari ini ya, spesial ini tidak diminta dikasih tuh. Ya. Satu aja. Satu aja ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, tentang masalah mendahulukan kanan kiri atau menjalankan sunnah Nabi itu. Di awal mula kan kita berusaha mengingat akan hal itu gitu ya. Setiap kita mengamalkan, belajar, melatih diri kita untuk menjalankan sunnah, itu kita berusaha menyambungkan dengan Rasulullah. Tapi terkadang seringkali di saat sudah menjadi satu kebiasaan Buya, akhirnya ketika menjalankan itu sudah lupa akan hal itu, tapi refleks kita melakukan kanan dengan daripada mendahulukan kanan dari kiri gitu Buya. Apakah itu masih tetap ada pahala? Terus berkaitan yang tadi Buya sampaikan masalah contoh, kalau kita ingin warok gitu kan tadi, bisa dengan cara kalau prasmanan udah kita ngambilin adik kita atau ngambilin siapa gitu, kamu ngambil, kita gak ngambil. Kan kita sendiri pengen warok menghindari dia makan, tapi kita ngambilin orang, apakah itu juga ada diperkenan Buya, sedangkan kita sendiri menjaga dari memakan hal tersebut. Baik. Terus Buya, ada satu lagi pertanyaan Buya. Seorang istri, seorang istri yang suami kerjaannya syubhat Buya. Satu seharusnya, diberi. Seorang istri yang suami kerjaannya syubhat Buya, itu sudah diingetin berkali-kali gak mau. Batasan apakah boleh Buya sampai derajat kayak meminta cerai atau apa, jika ternyata suami di saat sudah diperingatkan untuk mencari kerja yang halal itu enggak mau, masih tetap berkecimpung dengan yang syubhat padahal istri benar-benar ingin mencari yang halal. Baik, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau bahasa aja dikasih hati minta rempol, dikasih bonceng minta gendong. Kasih satu tambah tiga. Satu-satu. Baik. Bismillah. Kebiasaan dalam sunnah Nabi tetap mendapatkan pahala. Kebiasaan baik yang dilakukan selagi waktu belajar membiasakan itu karena Allah, maka dia mendapatkan kebaikan. Baik kita sadari atau tidak saat itu. Karena kebiasaan baik itu akan dicatat terus. Karena niatnya waktu membiasakan adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam kitab usul fiqh itu dibahas segala kebiasaan ini, perbedaannya ya. Kebiasaan itu sesuatu yang adah. Itu dengan catatan, kalau ingin mendapatkan pahala, makan itu kan kebiasaan, makan saja. Makan itu kalau diniatkan ibadah baru dapat pahala. Kalau enggak niat ibadah enggak dapat pahala, itu kan makan. Bentuknya makan. Tapi kalau sudah pekerjaan yang sifatnya khusus, pekerjaannya Nabi, ya kan? Yang penting di saat kita membiasakannya adalah niat, itu beda. Kalau makan, makan bisa macam-macam ya. Kalau makan, tidak kekhususan. Makan, beda dengan melakukan sesuatu dengan tangan kanan. Kalau tangan kanan, ini adalah pendidikan dari Nabi secara khusus. Kalau makan adalah hal mubah. Kalau menggunakan tangan kanan, itu sudah sunnah. Kalau sunnah dilakukan, tetap sunnah. Tapi kalau kebiasaan makan, minum, minumnya bukan makannya. Kalau kita minum, makan untuk niat agar kita kuat dalam ibadah, baru dapat pahala dengan niat. Tapi kalau sudah amalan sunnah, apapun bentuknya tetap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang kita bahas, kita ingin naik pangkat, tidak sekedar kita mengamalkan sunnah zahir. Karena dengan biasakan dengan Nabi ini ada pengaruhnya terhadap pecinta Rasulullah. Mulai dari perilakunya akan terbangun. Jangan sampai hanya biasakan dengan tangan kanan saja. Tapi kalau sudah hatinya sambung dengan Nabi, maka lihat bukan saja urusan tangan kanan, ini hanya untuk belajar saja. Bagaimana kita biasa dengan Rasulullah. Jadi dia tidak akan tega kalau ternyata dia bisa dengan tangan kanannya, ternyata dia tidak melakukan dengan tangan kanannya. Karena apa? Dia merasa sambung dengan Rasulullah. Namanya mengidolakan kan niru. Lihat. Mau tidak mau. Itu yang pakai dandan niru misalnya bintang apa, artis apa. Itu lihat di spion apa-apa. Di cermin itu bolak-balik, mirip belum ini dan sebagainya. Itu begitu namanya sambung hati. Bagaimana yang mengaku sambung hati kepada Rasulullah kok lupa? Jadi kalau ternyata ada orang yang melakukan sunnah Nabi kok tidak ingat Rasulullah, dia tetap mendapatkan sunnahan, akan tapi tanyakan kenapa kamu lupa. Jadi permasalahan adalah ini, mengingatkan hati kita dengan Rasulullah, ini adalah pekerjaan yang paling penting. Agar kita senantiasa biasa dengan baginda Nabi. Jadi Nabi tidak pernah pisah dari kita. Bukan bertemu Nabi dalam mimpi saja, sederhana, artinya bukan dalam mimpi, dalam keseharian kita selalu bertemu dengan Rasulullah dengan hati kita, itu loh, itu yang terpenting. Baik, Kemudian masalah makanan, tadi kita bicara adalah tentang waroknya orang puasa, bukan waroknya urusan subhat. Jadi kalau urusan subhat, maka ya kita boleh makan di situ. Akan tapi kalau memang orang yang akan kita ambilkan memang dia juga mau makan, ambilkan. Tapi kalau dia juga orang pengen warok, ya jangan dipaksa. Artinya kita bisa milah. Ada orang yang tidak mengerti misalnya. Karena subhat, subhat bukan sesuatu yang haram. Jadi kita perlu menjaga hatinya. Misalnya kita diberi oleh orang yang punya harta subhat bercampur aduk antara halal dengan haram, maka kita perlu menghindar kalau bisa. Cuman di saat kita menghindar ternyata membuat hatinya sakit, maka ambil saja, cuman kita mungkin tidak pernah menggunakannya. Tidak usah jauh-jauh di urusan meja mega makanan. Kita tidak usah urusan di mega prasmanan. Contoh, ada orang memberikan hadiah kepada kita. Hadiah duit atau apa. Tapi kita tahu bahasanya, ini adalah subhat, bukan halal, bukan haram. Bukan urusan makanan saya. Ya. Jadi urusan uang. Ternyata saya tidak nyaman untuk menggunakannya. Kita bisa berikan siapa saja. Dan orang itu tidak mengerti tentang harta ini. Dan bagi dia adalah bersih. Tapi hati kita sudah aman. Lihat. Bagi orang lain adalah apa? Pemberian aman, halal. Dia sudah beres. Yang penting kita yang mengetahui itulah terbebas. Daripada rasa nyaman di saat kita harus menerima barang-barang subhat. Itulah bab warok yang harus kita hadirkan. Kemudian masalah. Apa tadi? Sahabat Buya. Subhat kerja. Oh, Masya Allah. Suami cerai. Jadi begini loh ya Ibu. Subhat. Kalau bunga bukan subhat ya, haram loh ya. Saya ngomong kalau bunga bank adalah haram. Akan tapi ingat, siapapun yang masih berada di dalam dunia keharaman, bukan berarti harga mati Anda akan masuk neraka. Maka jangan sampai kita mandang teman-teman yang masih kerja di bank konvensional, lalu kita katakan kamu neraka. Oh, enggak begitu cara pandang kita. Akan tapi ketahuilah, banyak di antara mereka ini yang ternyata sudah berniat untuk hijrah. Niat hijrah adalah sudah hakikat hijrah. Banyak di antara mereka menangis. Di depan kita banyak orang menangis, saya pengen hijrah. Jadi intinya begini, siapapun yang masih berada di kubang kehinaan, jangan sombong dengan Allah. Mintalah kepada Allah, ya Allah entaskan aku dari kubang keharaman ini ya Allah. Jangan menikmati, biarpun Anda masih di kubang keharaman tersebut. Tapi Anda harus merasa kalau Anda di kubang keharaman, Anda risih setiap malam berdoa, ya Allah entaskan, jauhkan kami dari ini. Maka di sisi lain, jangan sekali-kali kita merendahkan siapapun yang masih berada di tempat seperti itu. Jangan sampai keluar dari. Adapun hukumnya memang bunga adalah haram, selesai. Kalau masih ada orang urusan dengan bunga, misalnya kerja di tempat tersebut, lihat, kita doakan dia umat Nabi Muhammad kok. Ya Allah, pindahkan dia ke tempat yang lebih bagus. Bukan menghinakan. Menghinakan bukan kerjaan umat Islam. Tapi umat Islam kerjaannya adalah memberi kasih sayang. Jadi kalau kita lihat saudara kita, kerabat, anak mungkin tak tahunya bekerja di dunia haram, dunia riba. Maka hendaknya, lihat, ini adalah tuntutan. Kalau memang Anda punya iman kepada Allah dan Rasulnya dan punya cinta kepada saudara, bukan mencaci, akan tapi Anda mendoakan setiap malam terlebih dahulu. Pernahkah Anda mendoakan? Jangan-jangan kita pandai mencaci, mengolok, merendahkan, tapi lupa untuk mendoakan. Panjatkan, ya Allah, itu sahabatku, itu saudaraku masih berada di keharaman. Maka kami mohon, ya Allah, entaskan dari keharaman. Itu dahulu. Baru nanti kalau ada kesempatan, ingatkan. Jangan menghinakan sekali-kali. Cuman hukum haram, saya katakan haram, selesai. Baik. Kalau haram, haram. Cuman tadi ditanyakan adalah masalah subhat. Suami urusannya masih subhat. Gaduh-gaduh. Menerima dari yang halal, haram, hal haram. Baik. Karena subhat adalah bukan haram, maka seorang istri cara mengingatkannya pun halus. Kalau haram, ya halus, halus, halus, tegas. Ada. Tapi kalau subhat, karena bukan suatu yang haram, tidak harus dengan kekerasan. Bukan kita menghentikan suami dari subhat dengan cara yang haram. Kenapa? Kurang ajar sama suami, tolak pinggang sama suami. Itu haram. Mengingatkan sesuatu yang subhat dengan cara yang haram, salah. Jadi, mengingatkan dengan cara halus, namanya naik pangkat. Suami yang dari subhat, kalau dari yang haram sekalipun harus proses. Kita harus memberi kesempatan. Kesempatan suami. Jadi begini, kalau suaminya kerjaannya haram, kita merindukan, seorang istri merindukan suaminya dengan yang halal, tentu ada cara dong. Pertama apa? Ya tuntutannya juga dikurangi dong. Kan begitu ya. Permintaannya dikurangi, abang, abang kerja apa saja deh saya nerima. Jangan, abang jangan yang haram, yang halal. Pokoknya setelah itu punya mobil mewah. Loh, ini gimana ini? Jadi dari seorang istri sendiri harus tahan tentang selera, tentang kesenangan. Membantulah dari sisi pengeluarannya ditata dulu sehingga suami nanti percaya diri di saat harus hijrah dari keharaman. Baik, ini saja. Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk Umi dengan pertanyaannya.

yang melecehkan Islam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini yang jarang didoakan oleh para pejuang-pejuang. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Semoga dia dijadikan Allah Khalid bin Walid zaman ini. Umar bin Khattab zaman ini. Kan habis semuanya musuh-musuh Allah. Tidak usah doa dengan dendam. Semoga masuk neraka. Semoga masuk Islam deh. Semoga Allah memberikan petunjuk. Sebesar apapun kesalahannya. Khalid bin Walid menjadi sebab terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar bin Khattab impiannya membunuh Rasulullah. Tapi setelah Allah beri hidayah dan petunjuk menjadi pembela agama Allah yang paling dahsyat. Sebab kejayaan Islam pada masa itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah Buya, diakhiri dengan doa keberkahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa pengumuman. Pembukaan kembali majlis hikam. InsyaAllah hikam akan kami pastikan kita mengulang dari awal. Karena banyak di antara hikam yang kita baca dari awal, banyak yang belum mengikuti. Hikam Ibn Athaillah secondary dari awal. InsyaAllah hari Selasa besok ini. Di Masjid At-Taqwa Alun-Alun Cirebon. Majlis Muslimah dengan Umi siang ini di pesantren. Jam 1 siang. Kemudian kajian khusus remaja putri Kamis yang akan datang di Islamic Center Cirebon. Kemudian pembukaan kembali kajian bulanan di Kuningan di Masjid Syiarul Islam adalah tanggal 5 Dzulqa'dah 28 Juli. Kapan? 28 Juli Sabtu depan. Hah? Sabtu yang akan datang. Jumat. Jumat malam Sabtu yang akan datang. Semoga Allah mudahkan semuanya. Kemudian ini ada pembukaan sunatan masal buat anak-anak ya. Anak-anak, bapak-bapak, ibu yang pengen mengkhitankan anaknya, ini ada sunatan masal. Ada bantuan dari bantuan gratis dari rumah sakit ya. Untuk apa ini? Mana ini? Berminat silakan datang untuk daftar ke pos kestren. Ingin sunat masal insyaallah. Informasi di kolom 0852-2393-3744. Kemudian, ini juga himbauan untuk meningkatkan kualitas dakwah kita melalui media. Kita perlu tenaga-tenaga ahli, maka diminta untuk bisa bergabung. Yang punya waktu, punya kesempatan, dan punya bakat, punya ilmu. Untuk bergabung dengan Al-Bahjah TV. Umurnya 18 tahun sampai 28. 29 nggak boleh. Jangan dibatasi begitu, nggak ketemu. Jadi yang ingin berjuang umurnya, nah, kemudian ngerti program dakwah di sini adalah untuk dakwah, semangat dakwahnya ada, ya paling tidak punya SMA katanya. Kalau tidak SMA tapi pinternya ngalahin anak SMA juga boleh. Semua pakai aturan khususnya. Atau sedang memiliki pendidikan SMA boleh, memiliki kemampuan dasar bidang media, insya Allah. Kemudian juga dimohon ini para kekasih-kekasih Allah, tahun ini. Dan setiap tahun kelihatannya, setiap tahun pondok ini adalah siswanya meludak lebih. Bahkan sudah ada yang terima, di antaranya tidak tahu berapa puluh atau ratus, sudah diterima tapi belum dipanggil. Karena tempatnya tidak ada. Sudah diterima, belum dipanggil. Semoga minggu depan bisa dipanggil. Semoga sudah ada tempat tiba-tiba berdiri di sini. Itu gimana ya? Makanya, jadi ini banyak dan kami himbau kepada siapapun, ayo kita rindu untuk berjuang. Di sana ada lahan kosong, di sini juga bisa dibuat tingkat. Semoga Allah mengirim ahli surga, mohon didoakan ibu. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa membantu untuk pembangunannya. Ahli surga saja yang datang, ikhlas. Kita pengen seperti yang lain-lainnya itu, tiba-tiba datang orang, biar saya ingin bangun sampai selesai, nanti saya kasih kuncinya. Biar saya tidak usah mikirin. Kalau tidak ya ngirim pintu saja juga boleh sama kuncinya. Yang penting ayo kita doa memohon kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan pondok di sini. Karena ini santrinya masya Allah, bapak ibu, calon-calon ulama, kader-kader besar kita, kader-kader kita berbondong-bondong, tapi ternyata tempat kita belum ada. Dan alhamdulillah kita bagi-bagi bu, sekarang di Cirebon saja ada 5 titik dititip-titipkan di sana. Karena tempat di pusat tidak mencukupi. Ada di mana? Di Wanasaba, ada di Jamblang, ada di Pilang, ada di Buyut sana ada. Ada di Majalengka daerah mana itu. Ada dititip-titipkan begitu. Jadi karena memang banyaknya siswa yang masuk, Kita tidak ingin menolak sebetulnya, tapi mohon maaf yang putra-putrinya belum diterima, itu karena kemampuan di sini. Kalau memang putra, yang khususnya yang putra-putrinya tidak diterima, doain, doa yang kencang, semoga bangunannya banyak, tempat tinggalnya banyak, sehingga putra-putri Anda bisa ke bawah semuanya. Kemudian juga dari tim Al-Bahjah TV, minta secara khusus nih, permintaan secara khusus, minta didoakan Al-Bahjah TV punya pengin, kita pengin membuat gedung khusus. Tapi mula-mula ini pengin misalnya mobil khusus untuk televisi. Mungkin ada, kita semoga, apakah rongsok atau baru enggak penting. Yang penting mobil bisa jalan dan layak dipakai untuk Al-Bahjah TV. Doakan semoga Allah mengirim ahli surga untuk bisa mendapatkan mobil ini. Kemudian juga semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ahli-ahli surga ke tempat kita berjuang ini. Memberikan keikhlasan. Mari kita tutup dengan doa. Ada yang meninggal dunia, ada yang sakit. Yang meninggal dunia diampuni oleh Allah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Dimasukkan dalam doa bersama nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, irhamna wa la tu'adzibna. Wangsurna wa la takhdulna. Wa'afina wa la tumritna. Wa'akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kul syangadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cintamu ya Allah. Dan jadikan kami hamba-hamba yang saling berkasih sayang dan saling mencintai karenamu ya Allah. Jauhkan dari kami benci, jauhkan dari kami dengki, jauhkan dari kami dendam ya Allah. Agar kami mudah mendapatkan kebenaran dari siapapun ya Allah. Agar kami hidup indah di dunia ini sebagai muqaddimah keindahan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, sungguh kami tidak ingin mendendam kepada siapapun. Ya Allah, tidak mendendam, tidak ingin mendendam kepada siapapun. Ya Allah, jika ada orang berbuat salah, berbuat zalim kepada kami, kami mohon ampuni mereka. Ampuni mereka ya Allah, angkat derajat mereka ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, anak-anak kami, para santri-santri kami yang belajar di sini dan di sana ya Allah, Engkau Maha Tahu. Bimbing mereka, berikan kepada mereka kekuatan ya Allah, ketulusan dalam menuntut ilmu, dan jadikan mereka adalah orang-orang anak-anak yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, orang tua mereka, berikan kepada mereka ketentraman batin mereka, ketulusan, keikhlasan di dalam menghantarkan putra-putra mereka untuk menuntut ilmu di tempat ini. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika ada satu pun dari mereka yang tidak ikhlas. Kami ingin kebaikan mereka ya Allah, kebaikan yang akan mereka temukan nanti di surga ya Allah. Dan kami mohon kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Kirimkan ke tempat ini ya Allah orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Dan berikan kepada mereka yang telah berjuang segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Untuk diri dan keluarga dan anak keturunan mereka semua ya Allah. Mereka berjuang untuk umat kekasihmu Nabi Muhammad, maka jaga keluarga mereka. Ya Allah, jaga anak keturunan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah, dengan anak yang soleh-soleh dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan kami semua. Mudahkan, ya Allah, untuk mendapatkan yang halal. Ya Allah, mendapatkan yang halal. Yang mendapatkan pasangan orang-orang yang kau cintai. Yang menjadi sebab mereka semakin dekat kepadamu dan dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, dari yang hadir dan yang tidak hadir, atau yang menyaksikan dan mendengar suara ini, yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang mereka. Dan kami mohon, jika ada di antara kami ada hambamu masih yang masih berada dalam kubang keharaman, pekerjaannya masih haram, berurusan dengan riba atau yang lainnya, kami mohon wahai Zat yang maha kuasa dan maha kasih, entaskan mereka dengan kasih sayangmu ya Allah, entaskan dari kehinaan dengan kasih sayang. Ya Allah, berikan mereka dengan pekerjaan rizki yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah wahai Zat-Nya Maha Kuasa. Bagimu sangat mudah. Jangan biarkan kami terus berada dalam kehinaan. Jangan biarkan terus kami larut dalam kenistaan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua petunjuk. Dan jika ada di antara kami adalah orang yang salah, terpleset lidahnya, Kami mohon kembalikan ke jalan yang kau ridhoi. Dan kami mohon berikan bimbingan dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami. Jika mereka adalah pemimpin dari umat kekasihmu Nabi Muhammad, berikan hidayah untuk membimbing umat ini, untuk memimpin umat ini, ya Allah. Dan jika ada di antara mereka yang belum kenal kekasihmu Nabi Muhammad, bawa mereka kepada agama kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan kami mohon panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampunkan kami, mohon ampuni dosa kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami. Karena kami tidak ingin masuk alam barzah membawa dosa. Kami tidak ingin berada di padang mahsyar membawa dosa. Kami tidak ingin di siratul mustaqim membawa dosa. Maka kami mohon wahai zat yang maha pengampun, sebesar apapun dosa kami, pengampunanmu lebih agung dari itu semua. Maka ampuni kami, ampuni kami. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu. Kami takut ya Allah menghadapmu dengan dosa-dosa itu. Berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.